Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Tapi kita insyaallah akan memasuki bab baru dari kitab sunnah min sunan al-imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kita akan masuk bab fir ru'yah. Bab tentang ar-ru'yah, yakni yang dimaksud yakni ru'yatullah azza wa jalla yaumal qiyamah. Yang dimaksud yakni dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ini bab yang akan kita pelajari. Telah disinggung oleh Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada akhir dari bab sebelumnya, bab fil Jahmiyah, di mana beliau menyatakan kadzalika aidan fihi isbatu ru'yatillahi azza wajal wa annaha fil akhirah wa anna Allah subhanahu yakshifu an wajhihi hatta yarahu al mu'minun wa hadza aidan mimma tunkiruhu al jahmiyah. Beliau menyatakan demikian pula terkait dengan penetapan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini terjadi fil akhirah. Ya, terjadi di akhirat. Baik. Adapun di dunia, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Demikian juga para imam yang lainnya, termasuk diantaranya Al-Imam Ibn Majah, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa lamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia yakni Dajjal adalah seorang yang a'war. Ya, a'war artinya buta sebelah. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war, tidaklah buta sebelah. Ya, para ulama matik dari hadis ini penetapan sifat al-ainain lillahi azza wa jal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata yang Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengannya, yang berbeda dengan mata-mata makhluk-makhluknya. Kemudian Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dan ketahuilah bahasanya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Baik. Sehingga berkaitan hadis ini dengan Dajjal menunjukkan bahwa ketika Dajjal mendatangi manusia dan mengaku dirinya sebagai Rabb, menunjukkan bahwa dia bukan Rabb. Karena Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala tidak akan dilihat di kehidupan dunia ini. Baik. Nah, hal ini juga berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika beliau memberitakan kepada para sahabatnya tentang kejadian Mi'raj yang beliau alami, di mana beliau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbakum, wahai Nabi, apakah engkau melihat Rabb engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nur, anna arahu, cahaya." Ini yang dilihat oleh beliau, cahaya. "Anna arahu, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya?" Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melihat hijab, yang hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya. Kemudian pada bab ini Al-Imam Abu Dawud membawakan 3 hadis yang terkait dengan bab. Qala Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Utsman ابن أبي الشيبة قال حدثنا جرير جرير ابن عبد الحميد الكوفي ووقيع وقيع yang dimaksud وقيع ابن الجراح. Beliau salah seorang di antara guru Al-Imam Syafi'i, yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluh kepada beliau terkait dengan sulit hafalan yang beliau alami. Kemudian wa Abu Usamah, dan Abu Usamah, jadi Utsman ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari 3 orang rawi, an Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu sahabiul hadis adalah Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala, kata beliau radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam julusan. Kami, yakni para sahabat, pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya, menjadi pelajaran bagi kita agar seorang pemimpin tidak segan-segan untuk duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jangan ada anggapan bahwa yang demikian akan menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan wibawa. Tidak demikian. Sebaik-baik contoh bagi kita apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat duduk-duduk bersama kami, beliau melihat ke arah rembulan pada malam purnama. Kata di sini, ya, Lailata arba asyrata. Ini pada malam ke-14. Jadi pada puncak, yakni bulatan dari bulan tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat ini, yakni yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni rembulan. La tudammuna fi ru'yatihi. Makna la tudammuna fi ru'yatihi ai la yatazahamun. Yani tidak berdesak-desakan untuk kalian bisa, ya, melihat Rabb kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihim wa qabla ghurubiha faf'alu. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها dalam ayat yang ke-130 dari surah Taha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam menunaikan salat yang dilaksanakan sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka silahkan kalian lakukan. Kemudian beliau membaca ayat ini. Ini ayat dalam surah Taha, wasabbih bihamdi rabbik, dan sucikanlah, ya, dengan memuji Rabbmu. Jadi melaksanakan sholat, karena masuk dalam kandungan sholat adalah tasbih, tahmid, dan yang lainnya dari bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalamnya. Dan terkadang, ya, sholat disebut dengan sebagian dari apa yang menjadi kandungannya, seperti sujud ataupun ruku ataupun tasbih, tapi yang dimaksud adalah sholat. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam syarah hadisnya, makna dari alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata beliau, in istata'tum an la yaglibakum ahadun. Ini jika kalian mampu untuk tidak ada seorang pun yang mengalahkan kalian dalam pelaksanaan dua solat tadi. Apa maksudnya? Wa dzalika bi an takunu minas sabiqin al-mubadirin ila ityani bihataini salataini. Yakni agar kalian menjadi orang-orang yang as-sabiqin, ya, terdahulu al-mubadirin, yang bersegera untuk mendatangi dua salat tersebut, ya, sehingga bisa meraih shufuf ya, al-mutaqaddimah, ya, ini shaf-shaf yang terdepan, ya, baik ketika salat yang dilakukan sebelum terbit matahari maupun sebelum terbenamnya. Dikatakan di sini salatin qabla ghurubis syams wa salatin qabla tulu'iha, yakni dalam pelaksanaan salat yang dilaksanakan sebelum terbenam matahari dan demikian pula sebelum terbitnya. Wa maqsudu bidzalik al-'ashr wal fajr, di mana yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang dilaksanakan sebelum terbenam matahari dan sebelum terbitnya adalah salat asar dan salat subuh. Baik, dari sini menunjukkan keutamaan dari dua salat tersebut. Ya, sebagaimana datang pada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa di dua salat tersebut, ya, salat yang disaksikan oleh para malaikat yang bertugas untuk menjaga Bani Adam di malam hari, ya, dan menjaga Bani Adam di siang hari, di mana mereka, ya, bertemu pada dua waktu salat tersebut. Menunjukkan dari hadis ini, ya, bahwa siapa yang betul-betul berusaha untuk menjaga secara khusus dua salat ini, maka hamba tadi berhak untuk mendapatkan kemuliaan, kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan lafaz ini datang dalam sebagian riwayat dengan tanpa tasydid, yakni la tudomun, ya, la tudomun, ini tanpa tasydid, yang di sini dengan tasydid, artinya la yatazahamun. Adapun yang dengan tanpa tasydid, maknanya dikatakan di sini dalam ta'liq ai la yudimu ba'dukum ba'dha, yakni idza dafa'aka an syai'in wa lam yatrukka tatamakkan min ru'yatihi. Jadi makna la tudamun artinya tidaklah engkau didesak, ya, atau tidaklah sebagian mendesak sebagian yang lain, ya, yakni ketika gambarannya, kalau ada seseorang yang mendesakmu, mendorongmu, sehingga tidak membiarkan kamu untuk memungkinkan bisa melihatnya, melihat sesuatu. Jadi misalnya baru mendak melihat sudah didorong, sebagaimana kalau di dunia ini orang ingin rebutan melihat sesuatu, ya, maka tidak akan terjadi seperti itu, yakni pada yaumul qiyamah ketika kaum mukminin melihat Rabb mereka, sebagaimana tidak terjadi yang semisal itu ketika di dunia, ya, penduduk bumi ini melihat bulan. Apakah sampai terjadi seperti itu ketika kita tidak melihat bulan purnama, ya, saling sikut? Tidak mungkin, ya. Tiap orang akan bisa melihat bulan purnama, ya, di posisi mereka berada tanpa harus, ya, mengambil posisi orang lain atau merebut posisi orang lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini terkait dengan tasybih ar-ru'yah bir-ru'yah. Jadi penyerupaan dari sisi tata cara melihat, ya, dengan tata cara melihat, di mana ini adalah perbuatan hamba, ya, perbuatan hamba. Jadi bukan yang diserupakan itu yang dilihat dengan yang dilihat. Dipahami ya? Bukan Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan bulan, bukan. Tetapi cara melihatnya ahlul jannah ya pada yaumul qiyamah itu sebagaimana dari penduduk bumi ketika melihat bulan. Dan ini juga menunjukkan di antara faedahnya bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ya di atas mereka. Ya, sebagaimana penduduk bumi melihat bulan di atas mereka. Insyaallah difahami. Baik. Kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Isma'ila. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibn Uyainah al-Makki. Ya, beliau termasuk salah satu di antara guru al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An Suhail ibn Abi Salih. An abihi, dari Suhail ibn Abi Salih. Dari ayahnya. Ayah dari Suhail disebutkan di sini kunyahnya Abu Salih. Nah, beliau Zakwan ya, As-Samman. Zakwan As-Samman. Ini laqab atau julukan yang diberikan ya karena kerjaannya, ini jualan minyak. Ya. Taib. Dan ini sesuatu yang juga ma'ruf di tengah kita ya. Fulan ya karena jualan soto misalnya. Ya, dijuluki apa tuh? Ya, misalnya Abdurrahman Soto gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi As-Samman ini julukan yang diberikan ya. Pada pekerjaan yang ditekuni oleh Abu Salih Zakwan. Annahu, bahasanya Suhail mendengar dari ayahnya yuhadithu sami'ahu mendengar dari ayahnya yuhadithu an Abi Hurairah, menyampaikan hadis dari Abu Hurairah. Qala, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala nasun, bahwa manusia yakni para sahabat berkata yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anara rabbana azza wa jalla yaumal qiyamah. Kata sebagian mereka, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin. Apakah kalian termudaratkan untuk bisa melihat matahari fi dhahirah, ini pada saat matahari di puncak di atas kepala kita, laisat fi sahabatin, ya, di mana matahari tidak tertutup dengan sahabah, tidak tertutup dengan awan. Makna dari la tudarrun dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, ai hal yadur ba'dukum ba'dha, min ajli an tatamakkanu fi ru'yatiha am anna kullan yaraha duna an yakuna bihajatin ila an yuzahima ghairahu haitsu yatadarraru ba'duhum bi ba'din bisababi al-izdiham. Kata beliau, makna dari la hal tudarrun yani apakah sebagian kalian termudaratkan oleh sebagian yang lain min ajli an tatamakkanu, karena upaya untuk memungkinkan mengambil posisi yang memungkinkan bisa melihat matahari. Artinya orang kan untuk bisa melihat sesuatu ya dengan leluasa itu butuh posisi yang enak, yang pas, ya tidak terhalang atau yang semisalnya. Maka apakah ketika seorang hendak melihat matahari di saat matahari di atas kepala tidak tertutup ya oleh awan, apakah sebagian kalian ya termudaratkan oleh orang lain yang berdesak-desakan untuk bisa mengambil posisi agar bisa melihat matahari, ataukah masing-masing dari kalian bisa melihat matahari tersebut tanpa butuh untuk berdesak-desakan, sebagian mendesak sebagian yang lain sehingga ya termudaratkan sebagian oleh yang lainnya, karena mungkin saja orang berdesak-desakan bisa jatuh ya kemudian terinjak oleh yang lain. Apakah terjadi seperti itu? Qalu, dijawab oleh para sahabat, la. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tudarrun fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahabah? Apakah kalian juga termudaratkan untuk bisa melihat bulan purnama yang dalam keadaan bulan tersebut tidak tertutup oleh awan? Qalu, dijawab oleh para sahabat, la. Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini penetapan sifat yad, sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tentunya sekali lagi berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersamaan beliau seorang yang jujur ya dan dibenarkan kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala as-shadiq al-masduq. Ya, di hadis ini beliau bersumpah. Di mana ini untuk penegas bahwa betul-betul kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagaimana yakni manusia bisa melihat matahari, demikian pula bulan di saat purnama yang tidak tertutup oleh awan. Jadi sebagaimana di dunia ini ya, mereka bisa melihat ya, dua benda ini, yakni matahari dan bulan ketika tidak tertutup awan, maka ahlul jannah mereka akan bisa melihat Rabb mereka. Dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum mukminin. Dan termasuk di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala ya, dilihat pada yaumul kiamah tidak bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Dikarenakan melihatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang terbesar bagi ahlul jannah, bagi kaum mukminin. Ya. Maka suatu perkara yang ya yakni munasib yang sesuai untuk kenikmatan tersebut ya diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, bukan di dunia ini tetapi di negeri yang penuh dengan kenikmatan yang abadi, yakni di jannah. Baik, di samping ya sebagaimana kita ketahui bahwa di kehidupan dunia ini ya fisik manusia dan penglihatan mereka tidak memungkinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tidak bisa dilihat, namun keadaan manusia yang tidak memungkinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Jika gunung yang demikian kokoh ya hancur ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung tersebut, maka tentunya lebih-lebih tubuh manusia. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala ya membolehkan untuk yakni menampakkan dirinya kepada gunung, kenapa tidak ya kepada yakni nabi di antara nabi-nabinya? Hanya saja ketika tubuh manusia tidak memungkinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan yang demikian ya terjadi di kehidupan dunia. Jadi kita masuk di hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Hammadun, Hammad yang dimaksud ini Hammad ibn Salamah, ha istilah ha yani tahwilus sanad, yani beralih sanad. Kata al-Imam Abu Dawud wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh. Jadi ini guru, beliau guru al-Imam Abu Daud, namanya Ubaidullah ibn Mu'adh. Qala haddatsana abi, kata beliau haddatsana abi, ayah dari Ubaidullah ibn Mu'adh adalah Mu'adh ibn Mu'adh al-Ambari. Ini namanya, nama ayah dari Ubaidullah ibn Mu'adh, Mu'adh ibn Mu'adh al-Ambari. Jadi kalangan mereka ya para salaf tidak masalah seorang namanya sama dengan nama ayahnya. Mungkin kalau di masyarakat kita kayak enggak ada nama yang lain saja ya. Seperti itu. Qala, kata beliau haddatsana Syu'bah. Ya, Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti, beliau dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau dari negeri Wasit, ya, Wasit yakni kota yang berada di antara Kufah dan Basrah di Irak sana. Al-ma'na, jadi dari makna di atas, an Ya'la ibn Atha, dari Ya'la ibn Atha an Waqi', ya, dari Waqi', yakni Waqi' ibn al-Jarrah. Qala Musa, ya Musa yang dimaksud Musa ibn Ismail, yakni guru dari al-Imam Abu Dawud. Ya, ibn Udus an Abi Razin, ya Abi Razin ini sahabi. Qala Musa, yani Musa ibn Ismail al-Uqaidi, Jadi Abu Ruzin Al-Uqayli. Di mana nama beliau, nama sahabi hadis ini? Ya, ini kunyahnya Abu Ruzin. Adapun namanya adalah Laqit, ya, Laqit ibn Sabirah. Jadi sahabiul hadis Abu Ruzin Laqit ibn Sabirah. Qala, kata beliau radhiyallahu an, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akulluna yara rabbahu, apakah setiap kita akan melihat Rabbnya? Qala ibnu Mu'adz. Qala ibnu Mu'adz. Siapa ibnu Mu'adz? Hamza. Ya, Ubaidullah ibn Mu'adz. Diterangkan maksudnya di sini, yakni beliau membawakan dalam riwayatnya tambahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pertanyaan sahabat Laqit ibn Sabirah Abu Ruzin ini, yakni ya Rasulullah, akulluna yara rabbahu mukhliyan bihi yaumal qiyamah, wama ayatu dzalika fi khalqihi. Jadi ini ya tambahan pada riwayat Ubaidullah ibn Mu'adz. Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah setiap kita akan melihat Rabb kita? Yani bersendirian dengannya pada yaumul qiyamah. Maknanya bukan berarti yang lain tidak melihat, maksudnya masing-masing akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersamaan dengan yang lain juga melihat Allah. Kemudian wa ma ayatu dzalika fi khalqihi? Dan apa ayat yang demikian pada makhluknya? Ayat yang dimaksud yakni alamah, tanda. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat Abu Ruzin tadi, yakni minta ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan melihat Rabbuna azza wa jalla dengan apa yang ada dari makhluk-makhluknya. Dengan apa yang ada dari makhluk-makhluknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, qala ya Abu Ruzin. Wahai Abu Ruzin. Dan ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh salaf terkait dengan memanggil dengan kunyah, dan ini termasuk adab ya. Jadi kalau seorang punya kunyah, panggil dengan kunyahnya. Sangat disayangkan sebagian ikhwah memanggil kunyah orang dengan dihapuskan abunya. Ya. Contohnya misalnya ada orang namanya atau nama kunyahnya Abu Umar. Yeah. Sebagian terkadang manggilnya Umar Mar. Yeah. Abunya hilang. Yeah, seperti itu. Ini banyak terjadi ya. Yeah. Jadi lengkap ya Aba Umar, ya Aba Umir, begitu. Mungkin sebagian Allah kesuwen, ya seperti itu ya. Ya karena kurang perhatian jadi dianggap kesuwen seperti itu. Nah kata Nabi, ya Aba Ruzain, alaysa kullukum yaral qamar? Wahai Abu Ruzain, bukankah ya setiap kalian bisa melihat bulan? Jadi Nabi saw sebagaimana permintaan Abu Ruzain untuk yakni menunjukkan kepada beliau tentang bagaimana yakni pada yaumul qiyamah kaum mukminin melihat Allah dengan ditunjukkan bagaimana ya yakni dengan melihat sebagian makhluknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian semua bisa melihat bulan? Qala ibn Mu'adz, Kata Ibnu Mu'adz, yakni dalam riwayat Ibnu Mu'adz, ya, pada riwayat beliau ada tambahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni ya Abu Zain, alaysa kullukum yaral qamar lailatal badri mukhliyan bihi. Begitu maksudnya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana ya cermatnya para ahlul hadis ya di dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Bukankah kalian bisa melihat, setiap kalian bisa melihat bulan di saat malam purnama, mukhliyan bihi, yakni masing-masing ya, tidak harus bergerombol, masing-masing bisa melihat di mana mereka berada ya, di tempat mereka, di posisi mereka, bisa melihat bulan tersebut di saat purnama. Summa ittafaqo, ini kemudian riwayat tersebut ya, ittafaqo ya, dua riwayat tersebut sesuai. Qultu, kata Ibnu Mu'adz, kata sahabat Abu Ruzin tadi ketika ditanya demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab bala, yakni setiap kita bisa melihat bulan di saat purnama ya, masing-masing dari posisinya ya, tanpa harus berdesak-desakan, tidak pula ya butuh bantuan kepada orang lain untuk menunjukinya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fallahu a'zham, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya lebih agung. Qala Ibn Mu'adz, kata Ibn Mu'adz, qala fa innama huwa khalqun min khalqillah. Di dalam riwayat beliau, fa innama, maka sungguhnya bulan itu khalqun min khalqillah, salah satu ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah. Fallahu ajallu wa a'zamu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dan lebih agung. Baik, ini hadis yang ketiga. Jadi di sini menunjukkan ya tentang bagaimana kemudahan ahlul jannah untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mudahnya penduduk bumi untuk bisa melihat matahari ketika tidak tertutup awan, demikian juga melihat bulan di saat purnama dan ketika tidak tertutup awan. Jadi diingat kembali bahwa yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tasybihur ru'yah bir ru'yah, diserupakannya ya, cara melihat dengan cara melihat, bukan diserupakannya yang dilihat dengan yang dilihat. Ya, karena yang dilihat ya pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai. Adapun terkait dengan ru'yah ya, tata cara melihat, ini perbuatan makhluk. Ya, jadi sebagaimana mereka makhluk di bumi ketika melihat matahari ataupun bulan dengan mudah, demikian juga ya mereka dengan mudah ahlul jannah untuk bisa melihat rob mereka di tempat-tempat mereka tanpa perlu berdesak-desakan atau minta bantuan orang lain untuk menunjukinya atau membantunya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca syarah ringkas dari الشارية الإمام أحمد بن يحيى النجمي. هذا الباب واضح, بابني جلس, وفيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة, لمن دلمني terdapat penetapan dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah عز وجل pada يوم القيامة, dan terkait dengan kelompok bidah dari kalangan Mu'tazilah, demikian juga Jahmiyah, mereka mengingkari ini. Yang kebingungan adalah Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah bingung. Karena di satu sisi ya mereka mengingkari kematian Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi yang lain ingin seperti Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat pada yaumul qiyamah sampai akhirnya membuat kaidah ya yang baru bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat tapi ya tidak di arah tertentu. Ya, tidak di arah tertentu. Sementara ya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada yaumul qiyamah oleh ahlul jannah di atas mereka. Ya, di atas mereka. Ya, dan tentu ya hal yang aneh dan janggal dilihat tapi tidak dari arah tertentu, tidak di arah tertentu. Karena yang namanya ya melihat ya sesuatu mesti ya di arah tertentu yang dilihat tadi. Tayyib, ini keadaan Asy'ariyah. Kemudian wa annaha ru'yatun ru'yatu taladzudin wa tana'umin. Bahasanya ru'yah yakni dilihatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan yakni taladzud wa tana'um, kelezatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Dan ini terkait dengan ru'yah yang terjadi ya di jannah. Adapun ketika di arasatil qiyamah ya di mahsyar, sesuai yang dijelaskan oleh para ulama, ini ru'yatul ikhtibar al imtihan. Yani dilihat yang itu merupakan ujian yang dengannya terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan munafikun. Karena orang-orang munafik ya di saat mereka melihat Allah, mereka ingin sujud sebagaimana orang-orang mukmin sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Kemudian wa anna Allah yuhadiru kulla wahidin min ahli al-jannah, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghadiri ya setiap masing-masing dari ahlul jannah. Yatakallamu ma'ahu, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, dengan masing-masing penduduk jannah. Wa yudzakkiruhu, dan mengingatkan kepadanya, ini kepada masing-masing penduduk jannah. Atazkuru yauma kadza hina fa'alta kadza, apakah engkau ingat di hari ini ketika engkau melakukan ini. Yudzakkiruhu bima'asihi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-Nya tadi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dahulu dia perbuat. Min ajli an ta'dhuma ni'matullahi fi nafsihi wa fi 'ainihi wa billahi taufik. Allah ingatkan yang demikian kepada hamba tadi yang telah Allah berikan kemuliaan dengan dimasukkan ke dalam jannah. Allah ingatkan maksiat-maksiat yang dulu dia perbuat di kehidupan dunia agar semakin dia merasakan besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya tersebut. Wa fi 'ainihi, dan dalam pandangannya. Wa billahi taufik, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.